Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خلف البيت رحمني ورحمه الله. Kita lanjutkan bab min al-iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah sampaikan tentang macam-macam sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dari al-bala', musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada seorang hamba. Dan telah kita sebutkan juga al-sabab al-mu'inah ala al-sabr, sebab-sebab yang membantu untuk kita bisa bersabar dari maksiat, bersabar dari musibah yang Allah timpakan kepada hamba-Nya. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qawluhu taala wa man yuhibbillahi yahdi qalbahu. Barang siapa yang dia beriman kepada Allah azza wa jalla, yahdi qalbahu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya. Allahu bi kulli syai'in 'alim, dan Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in 'alim, Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan awal ayat ini, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh musibah-musibah yang menimpa manusia, baik itu musibah yang dari langit atau musibah yang dari bawah, dari bumi, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan makhluk manusia, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan musibah itu. Tidak ada satu pun musibah, bencana yang terjadi di bumi ini, di alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bi masyiati wa iradatihi, ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha, inna dhalika 'ala Allahi yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah terjadi musibah di bumi, walafiyah musibah, dan juga tidak daripada diri kalian illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di dalam kitab, di lauhul mahfuz, min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika Allah yasir, sesungguhnya yang demikian itu amatlah mudah bagi Allah Azza wa Jal. Jadi musibah-musibah yang terjadi, kejadian-kejadian yang menimpa manusia, itu sudah tertulis dalam kitab di lauhul mahfuz sebelum Allah menciptakan, menimpakan musibah tersebut. Maka disebutkan dalam hadis Abdullah bin Auf radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, inna Allah kataba maqalil khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi fi 50 alf sana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan, menetapkan takdir-takdir seluruh makhluk. Apa saja yang terjadi pada makhluk, bukan hanya manusia, tetapi seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskannya di dalam kitab lauhul mahfuz 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan bumi. Nah, karena itu tidak perlu seorang itu dia menyalahkan takdir, menyalahkan dari perbuatan dia, atau menyalahkan orang lain disebabkan musibah menimpanya. Kalau ada pun, lau anna kada kada, walakin kun qadarullah wa ma syaa fa'al, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya, dan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Masyaallah kan. Nah, ini masalah takdir. Fa inna law taqtahu amal syaitan, kalau seorang itu mengucapkan kata-kata kalau, kalau, kalau, seandainya, maka ini akan membuka pintu amal syaitan, pintu-pintu syaitan masuk, kemudian menyesatkan manusia, buat manusia sedih, buat manusia menyalahkan dirinya, buat manusia menyalahkan takdir, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mengatakan qadarullah wa syafaat, sudah selesai, sudah tenang musibah, semua sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, kita menghadapinya dengan hisab dan sabar, bersabar dari musibah Allah Subhanahu wa taala nanti timpakan kepada kita. Karena itu sesuatu yang mesti pada diri seorang mukmin, yang itu merupakan pengukur dosa-dosa, hingga seorang hamba nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya. Rasulullah SAW menyebutkan, la yazal bala yusibul mu'min fi malihi wa nafsihi wa ahlihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah. Senantiasa bala, musibah, bencana, musibul mukmin, menimpa seorang mukmin Bagi ujian begitu. Imanihi, pada hartanya, ufinafsihi, pada dirinya, hartanya, hartanya habis, hilang, bakaran, curian, sibar. Wafinafsihi, dan juga pada dirinya, bahkan musibah, sakit, kena sakit yang parah, harus diamputasi kakinya karena kena penyakit cumanis, kena penyakit jantung, macam-macam penyakit, penyakit lumpuh, tidak bisa jalan, kena stroke, naik tempat tidur, ini semua musibah. Wafiyahlihi, dan juga pada keluarganya, anaknya musibah, kecelakaan, berubah sakit, kemudian meninggal, istrinya, orang tuanya, semuanya musibah yang mulia, yang menjadikan orang itu sakit hatinya. Dan terus-menerus musibah yang menimpa pada seorang mukmin, pada hartanya, pada jiwanya, pada keluarganya, hatta ya Allah walaysa lahu khathiyah, sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan enggak ada dosa, gugur dosa-dosanya. Karena memang musibah itu salah satu nikmat dari musibah adalah menggugurkan dosa-dosa. Sampai sebentar subah dan hadir dari Hurairah, Masyid Putri dan Ruhat Muslim, capek, letih, lelah, kendagulanan, kesedihan, sakit, sampai tertusuk duri, kecuali semua itu menghapuskan dosa-dosanya. Kalau seseorang itu ikhtisar dan sabar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mubasysyir shabirin." Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. "Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila menimpa musibah kepada mereka, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Kita ini semua kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua ilaihi raji'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita milik Allah, dan apa-apa yang kita miliki itu adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah mengambil, Allah mengambil miliknya, bukan milikmu. Ilmu itu adalah titipan. Anak, harta, semua itu adalah titipan Allah. Allah yang memberikan kamu, Allah memberikan kalian harta. Ketika Allah cabut, maka tidak usah kemudian tidak ridho dengan musibah tersebut. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Sungguhnya milik Allah kepunyaan Allah yang Allah ambil, walahu ma'ata, dan milik Allah apa yang Allah berikan. Maka kita sebagai seorang beriman, Rasulullah SAW berikan ketika terjadi musibah, matian misalnya, falyasbir walyahtasib, tidak ada lagi kecuali kita ikhtisab, kita bersabar, sabar dan ikhtisab. Ikhtisab itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar Allah mengganti musibah itu dengan yang lebih baik. Allahumma ajirni min musibati wa khulifni khairan minha. Ini doa yang pelajaran kepada Ummi Salamah. Ya Allah berikanlah ajur, ajur di balasan pahala kepada aku dari musibah ini, dan berikanlah aku ganti dengan yang lebih baik. Ini doa yang Rasul ajar kepada Ummu Salamah ketika meninggal suaminya Abu Salam. Maka doanya digabungkan. Abu Salam kemudian menikah dengan manusia terbaik, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang diucapkan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian kepada kita. Dan ini bukan hanya kematian, tetapi juga kecelakaan atau musibah yang lain. Ucapkan kalimat ini, kita mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meyakini bahwasanya kita akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Ulaika humul muhtadun. Ulah salawat dari Rabb mereka, rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian qauluhu ta'ala dalam ayat wa may billahi yahdi qalbahu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qawlihi wa may billahi yahdi qalbahu. Allah بكل شيء عليم وما أصاب مصيبة إلا بإذن الله. Di qawlih illa بإذن الله, tidaklah menimpa satu musibah kecuali dengan izin Allah. Ay illa biamrillah, kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yani an qadarihi wa masyiatihi, yaitu semua musibah itu dari qadarnya Allah, ketetapannya Allah dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbahu, barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah, petunjuk ke dalam hatinya. Aiman asabathu musibatun fa 'alima annaha bi qada'illahi wa qadarihi fa sabara wa ihtasaba واستسلم لقضاء الله هداه الله قلبه ووضعه عما فاته من الدنيا هدى بقلبه ويقينا صادقا وقد يقلب الله عليه الدنيا ما ماخذه وخيرا منه. Kata Ibn Abbas, barang siapa yang menimpa kepadanya musibah, fa'alima, dan dia meyakini, dia mengetahui, annaha biqada'illah, bahwasanya musibah itu sudah ditetapkan, ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala, terjadi semua dengan qada dan qadarnya Allah. Fasabara, dia pun sabar. Wa ihtasaba, dia ihtisab, mengharapkan pahala. Wa istaslama liqada'illah, dan dia menerima ketetapan Allah. Hadallahu qalbahu, maka balasannya Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Wa wadahu, dan Allah menggantikan, amma fatahu, dari apa-apa yang dia fatahu minad dunia, dia tidak mendapatkan dunia, dia luput dari dunia, atau dia kehilangan sesuatu dari dunia, maka Allah berikan ganti. Hudan fi qalbihi, petunjuk dalam hatinya. Wa yaqinan shadiqan, dan keyakinan yang benar, yang jujur. Bahkan yukhlibullahu alaihi dunia, Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kepadanya dunia dari perkara dunia, ma akhadahu apa yang Allah Subhanahu wa taala ambil darinya, Allah akan berikan. Au khairum min, Allah berikan yang lebih baik darinya. Ini makna ma yubillah yahdi qalbahu wallahu bi kulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi pada makhluk-makhluknya. Ini adalah tanbih, peringatan, perhatian bahwasanya yang demikian itu bersumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mengandung hikmah. Wadhalika yajibus sabr wa ridha, maka mewajibkan bagi kita untuk bersabar dan ridha. Bersabar dan ridha dari apa yang menimpakan kepada kita berupa musibah. Karena itu semua ada hikmahnya. Bersumber dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Ada hikmah di balik. Kalau itu seorang mukmin, maka musibah itu berkumpul dosa-dosanya. Musibah itu Allah menghendaki kebaikan kepadanya. Musibah itu merupakan wujud bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Musibah itu merupakan bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin yang beriman dengan iman shalih mesti diuji Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Ujian yang paling berat adalah ujiannya para anbiya, para nabi. Karena mereka adalah orang yang paling kuat keyakinannya, keimanannya, dan paling kuat agamanya, sehingga diberikan juga ujian berat seperti Rasulullah SAW, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kalau itu diujikan kepada ujian berat seperti itu diujikan kepada orang-orang yang dhaif, lemah keimanannya, lemah agamanya, bisa jadi dia keluar dari Islam dan meninggalkan Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Asadun nasi balaan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal." Manusia yang paling keras ujiannya, cobaannya adalah para nabi. "Thumma al-amthal fal-amthal." Kemudian setelahnya dan setelahnya. "Wa yubtala al-abdu bi qadri dinihi." Seorang hamba itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar agama. Jadi sesuai dengan kekuatan, kuatnya agamanya, kuatnya imannya. Pemangkana fi dini sulbah fastadabalahu, barang siapa yang dia memiliki agama yang kuat, keimanan yang kuat, istadabalahu, maka semakin besar ujiannya. Wa man kana fi dini rifqah fa yubtala al-'abdu bi qadrihi, barang siapa yang dia agamanya itu lemah, keyakinannya lemah, dhaif, maka Rasulullah SAW menyebutkan hamba itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Makin tipis keimanannya, semakin lemah keimanannya, semakin lemah agamanya, juga ujiannya sesuai dengan agama tersebut. Ya, ringan kalau diuji kan, ini kalau ujian berat mungkin jadi dia murtad, keluar dari Islam, mungkin jadi dia sabar, bisa melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-ghamah huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibah faya'lamu annaha min indillahi fayardha wa yusallim. Ini tafsiran dari ayat وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ. Maknanya orang beriman kepada Allah, فَمَنْ يَهْدِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Maknanya di sini يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَرْضَى بِقَضَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيُسَلِّمْ لَهُ. Dia ridho dengan ketetapan dan takdir Allah, yusallim lahu, dan dia menerimanya. Dia menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Yahdi qalbahu, maka Allah berikan hidayah ke dalam hatinya. Maka sebut di sini yu'min, beriman kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan sabar ala al-musibah, sabar terhadap musibah, dan ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala dan takdir Allah, imanan, sebagai keimanan. Maka jadi saya dari bab termasuk keimanan kepada Allah adalah bersabar dari takdir Allah. Karena bersabar dari satu musibah dan ridho terhadap ketetapan Allah, takdir Allah, maka Allah menamakannya dengan imanan, keimanan. Dan buahnya ketika seseorang itu ridho dari takdir ketetapan Allah dan bersabar serta ihtisab, hidayatu qalbihi, hidayah Allah berikan petunjuk ke dalam hatinya. Yajallahu fi qalbihi imanan wal basirah wan nur. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ke dalam hati hamba tersebut keimanan, menjadi kuat keimanannya, jadi meningkat keimanannya, jadi kokoh keimanannya. Wal basirah, dan juga menjadi kuat basirahnya. Wa nur, dan cahaya yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Allah berikan kekuatan basirah, kekuatan ilmu dan cahaya. Ini adalah tamarah, ini adalah buah dari bersabar terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang mukmin, tidak goncang dia ketika menimpa musibah. Hilangkan apa saja sesuatu yang dia cintai, yang dia senangi. Tidak dan larut dalam kesedihan, menutup diri, menyesali, nangis, menyalahkan diri sendiri, dari putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti bukan sifat seorang mukmin. Mukmin ketika terjadi musibah, menimpa musibah padanya, dia as-sabru war-ridho wa-ihtisab. Syekh Al-Fauzan radhiyallahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, bahwasanya al-masa'ib, musibah itu kulluha bi qada'illahi wa qadarihi. Musibah itu seluruhnya bi qada'illah, dengan ketetapan Allah dan takdir Allah. Qada wal qadar, ini qada wal qadar. Kalau disebutkan secara sendirian, maka termasuk masuk kedua-duanya. Kalau disebutkan hanya qada, masuk dalam juga qadar. Disebutkan takdir, maka masuk dalamnya juga al-qada. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, seperti yang kita sebutkan seringnya bergandengan al-qada wal qadar, maka ini ulama menyebutkan bahwasanya ada yang mengatakan kalau qada itu adalah ilmu Allah sabiq di lauhul mahfuz, ilmu Allah yang sabiq yang telah ditulis di lauhul mahfuz. Bahwasanya Allah telah menulis takdir-takdir makhluk. Tetapi kalau qadar itu ketetapan Allah yang terjadi berlangsung pada makhluk, itu takdir. Misalnya kecelakaan itu takdir, kebakaran takdir. Tapi kebakaran itu sudah tertulis di lauhul mahfuz, maka itu adalah qada. Jadi yang peristiwanya adalah takdir. Ada menyebutkan sebaliknya. Allah. Al-masalah tsaniyah atau faedah tsaniyah, faedah yang kedua, an-ridha biha was-sabr was-sabr 'alayha min khisal al-iman, karena Allah sammahu imana. Bahwasanya ridha dengan masaib, ridha kepada musibah-musibah dan sabar atas musibah termasuk khisal iman, perilaku iman. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutnya imanan. Faedah yang ketiga, annadzalika yusyiru hidayat al-qalbi ilal khair wa quwwatul iman wal yaqin. Ini buahnya, menghasilkan buah yang sangat manis. Apa itu buahnya? Sabar, ikhtisab, ridha, hidayatul qalbi, petunjuk yang Allah berikan dalam hati, petunjuk ilal khair, kepada kebaikan. Allah bimbing orang tersebut untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan mengetahui kebaikan-kebaikan. Allah bimbing atau berhidayah kepadanya, ini jalan kebaikan, maka dia pun jalani, menapaki jalan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berikan basir kepadanya sehingga dia mengetahui kebaikan-kebaikan itu. Wa quwwatul iman, dan juga kekuatan keimanan, semakin kuat keimanannya. Wal yaqin, dan semakin kuat keyakinannya. Berkata Al-Qamah dari tafsiran ayat war-rajul, adalah seorang laki-laki usibuhu al-musibah, menimpa kepadanya musibah. Faya'lamu annaha min indillah, lalu dia mengetahui atau meyakini bahwasanya musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'irdha, maka dia pun ridha. Wa yusallim, dan dia menerima dengan hati yang lapang. Ini diantara makna dari ayat yang disebutkan. Kemudian berikutnya, qala al-musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi sahih Muslim, di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innadani bin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fil nasab wan niyahatu 'alal mayyit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua perkara pada manusia, yang keduanya bil kufrun, mereka kufur. Kedua perkara ini mereka kufur. Apa itu? Al-Tu'nu bin Nasab, yaitu mencela nasab. Wa niyahatu 'alal mayyit, yang kedua niyahah. Niyahah itu meratapi orang yang meninggal. Orang meninggal diratapi. Ini dua perkara pada manusia, pada bani Adam. Ya, ini merupakan sifat jahiliyah. Ini merupakan perilaku jahiliyah. Sebagian dari amal-amal jahiliyah yang Nabi SAW peringatkan kepada umat untuk menjauhi dan meninggalkan. Jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perkara-perkara jahiliyah. Nah, diperbolehkan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis menyebutkan ini termasuk jahiliyah. Di antaranya al-fakhru bi al-ahsab, berbangga-bangga dengan keturunannya. Wata'an bin nasab, dan mencela nasab orang, mencela keturunan orang. Ini semua adalah amalan jahiliyah. Huma bin nasi kufrun, kufur. Apa yang dimaksudkan di sini kufur? Nah, kufur itu ada kufur asghar, ada kufur akbar, ada kufur asghar kecil, ada juga kufur yang besar. Ada kufur yang besar, kufur yang mengeluarkan seorang dari Islam. Apa itu kufur asghar? Kufur asghar, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kufur asghar itu adalah adz-dzunub, dosa-dosa, allati waradat tasmiyatuha fil kitab wa sunnah kufran, dosa-dosa yang datang penamaannya sebagai kufur di dalam kitab dan sunnah. Dan penamaannya dalam kitab dan sunnah kufran. Dan ini banyak. Seperti ini. Kufur. Huma bin kufrun. Ada lagi sibabul muslimin fusukun wa kitabuhu kufrun. Kufur. La tarji'u ba'di kuffaran, jangan kamu kembali kepada kekufuran setelahku, sepeninggalku. Ya dzibu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain, membunuh. Membunuh juga disebutkan Rasulullah sebagai kufur. Maka ketika ada penyebutan kufur, ada kemungkinan yang dimaksudkan kufur asghar, kufur kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, atau bisa jadi yang dimaksud kufur asghar, kufur akbar, kufur yang mengeluarkan. Adapun tarifnya, pengertiannya, seperti disebutkan Syekh Al-Fauzan hafizahullah, kufur asghar itu adz-dzunub, dosa-dosa, allati waradat, yang datang tasmiyatuha, penamaannya dalam kitab dan sunnah kufran. Wa ya la tasilu ila hadzal kufril akbar, namun tidak sampai kepada batasan kufur akbar. Tidak sampai. Yang dikenal dengan kufur duna kufrin, seperti disebutkan oleh Abdullah bin Abbas la tajiu ba'di kufaran ay kufrun duna kufrin kufrun asgar. Dan ada kufur akbar, kufur akbar kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti kufur yang memang menentang, kufur al-juhud, menentang sunnah Rasulullah SAW, menentang al-haq, menentang sunnah, kufur, kufur akbar, kufur juhud. Ada kufur takdzib, ada kufur yang mendustakan, mendustakan Rasulullah SAW, dan kufur akbar macam-macam. Ada kufur berpaling, ada kufur karena istighfar kesombongan, ada kufur nifaq. Ada kufur asghar, kufur nikmah, athan dan sabdan yang selain semisalnya, ini termasuk kufur, kufur asghar. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini huma bin kufrun, kufur, kufur asghar, kufur asghar, bukan kufur akbar. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan dalam syarah terhadap hadis ini, hadis yang sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, huma bin nasi kufrun, keduanya pada manusia itu kekufuran. Di mana keduanya merupakan amal-amal jahiliyah, dan keduanya ini dilakukan oleh manusia. Tidaklah selamat dari keduanya, kedua perilaku ini, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Orang yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa ilmu, tahu. Orang-orang yang tidaklah mengetahui tentang perkara ini, ya terjatuh ke dalamnya. Dia tidak memiliki ilmu, dia jahil terhadap masalah mencela nasab, mencela keturunan orang. Kalau bukan keturunan nyembulan, keturunan milik keturunan kera, keturunan babi, keturunan semua celan-celan, keturunan orang jelek, wania hatu wal mayit, demikian juga dia meratap. Ini banyak terjadi kaum muslimin, khususnya para wanita, mereka banyak melakukan perbuatan jahiliyah, meratapi orang yang meninggal, nangis dengan suara yang keras, perahu sambil nanbu al-mayyit, menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan si mayyit. Ya, dan ini hukumannya berat, ancamannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan Rasulullah SAW, an-naiha, wanita yang melakukan niyah, illam tatub qabla mautihi, kalau dia tidak bertaubat sebelum dia meninggal, tuqam yaum al-qiyamah wa alayha sibal min qatran barkun min jarah. Disebut Rasulullah SAW naihah, wanita, karena keumuman yang melakukan niyahah meratapi mayit adalah wanita. Maka Nabi SAW memberikan ancaman keras, seorang wanita yang melakukan niyahah meratapi mayit, ya tadi dengan menangis suara keras sambil berkata-kata celaka, celaka aku, menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, menunjukkan tidak ridho. Nabi mengancam mereka-mereka kalau dia meninggal tidak bertobat dari apa yang mereka lakukan itu, maka dibangkitkan yaumul qiyamah wala sibban qatran, yang dipakai dengan pakaian timah yang dipanas meleleh, diguyurkan ke seluruh tubuhnya sehingga menyerupai pakaian, dan juga bil jarab, pakaian besi yang sangat panas diiringi serta dengan kulit yang terkelupas, terkena penyakit kulit terkelupas sehingga terkena asap panas sedikit, uap panas sedikit, saya sudah merasakan sakit karena tidak ada kulitnya, maka bertambah siksaan, bertambah kerap siksaan badannya, dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang Allah selamatkan, orang yang Allah berikan rezeki ilmu. Nah, ini termasuk dari fadilah keutamaan kita mempunyai ilmu. Kita mengetahui perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhinya. Kalau seorang kita tidak belajar, kita tidak mengetahui perkara ini. Ya. Dan bukan hanya kepada pelakunya yang melakukan ratapan tadi, juga kepada mayat terkena dampaknya, tersiksa. Mayat itu disebabkan karena tangisan, ratapan keluarga. Rasulullah SAW mengatakan dari Umar bin Khattab dan riwayat Imam Bukhari, "Innal mayyit yu'adzab fi qabrihi bima niha 'alayhi." Sesungguhnya mayat itu diadab di kuburannya, bima niha 'alayhi, dari apa yang diratapi dengannya ketika dia meninggal. Diratap sudah dikubur, dia masih diratap terus, kemudian berubah sisa. Warasahu ilman wa imanan dan keimanan, wa yasdali'u bihi, dan dia menjadikannya sebagai cahaya. Jadi ilmu dan iman itu jadi cahaya baginya yang menerangi. Ini perkara yang haram tinggalkan, jalan kemaksiatan ditinggalkan. Jika ada yang mengaji menggoda dia kepada kejelekan, ada cahaya keimanan, ada cahaya ilmu yang menuntun dia, yang menolak, yang membentengi dia dari kemaksiatan, kemaksiatan perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Lakin laisa man qama bihi syu'batun min syu'abil kufri yasiru kafiran al-kufr mutlak. Namun kata beliau, tidaklah setiap orang yang melakukan atau ada padanya cabang dari cabang-cabang kekufuran ini, seperti mencela nasab, niyaha, ini semua cabang-cabang kekufuran, membunuh, berbangga-bangga dengan keturunan, istisqa bin tujuh masuk dalam hadis, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, ini semua adalah cabang-cabang kufuran. Yasiru kafiran, dia menjadi kafir. Al-kufur mutlak, yang kufur mutlak. Kufur mutlak, kufur kafir, cara mutlak. Kama annahu laysa man qama bi syubhatin min syu'abil iman yasiru mu'minan, al-iman mutlak. Dan sebagaimana juga tidaklah semua orang yang dia ada padanya cabang-cabang dari cabang keimanan, atau dia melakukan cabang dari cabang-cabang keimanan yang disebut oleh Rasulullah SAW, al-iman, iman itu adalah 70 cabang lebih, 70 syu'batan, 70 cabang lebih. Fa'alaha qaul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anil tariq. Cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendahnya adalah menyingkirkan apa-apa yang mengganggu jalan manusia. Dan tidaklah orang yang menegakkan cabang-cabang keimanan, ada padanya cabang-cabang keimanan itu menjadi mukmin, mukmin menjadi seorang mukmin yang iman mutlak, iman kamil, keimanannya itu sempurna. Wa farraqa bainal kufri al-mu'arraf billah kama fi qawlihi, dan dibedakan kufur dengan ma'rifah, ma'rifahnya dengan lam. Al-kufr, ada kufrun nakirah, ada al-kufru. Al-bukan kalau al-kufru ini menunjukkan ma'rifah. Al-kufru berarti kufrun akbar. Kalau kufrun nakirah tidak menunjukkan dia kufur akbar. Maka di sini wa baraka bil kufri al-mu'arraf billah dibedakan dengan kufur yang mu'arraf, dia ma'rifah dengan lam al. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam laisa bainal 'abdi wa bainal kufri aw syirki illa tarkus shalah. Tidak ada antara seorang hamba dengan kekufuran. Al-kufru di sini itu ada alif lamnya menunjukkan kufur akbar. Awil syirki, demikian juga kesyirikan, syirkul akbar, illa tarkus sholah, kecuali meninggalkan sholat. Sholat, meninggalkan sholat termasuk kafir. Dalam hadis disebutkan bahwasanya yang membedakan antara seorang mukmin dengan seorang kafir adalah terkhusus sholat, meninggalkan sholat. Maka dari hadis tersebut sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia kufur, kufur akbar, kufur yang mengeluarkan dari Islam. Sama saja dia meninggalkannya juhudan atau takasulan, dia meninggalkan karena menolak kewajiban sholat, ataukah dia tidak sholat karena malas-malasan, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh, maka dia kufur. Ini mazhabnya Hanabilah. Dan ya keumuman masyayikh Mamlakah Saudiyah yang mereka mazhabnya mazhab Hanabilah mengatakan kufur tidak boleh dinikahkan wanita-wanita muslim dengan mereka orang-orang yang meninggalkan sholat. Ini dipisahkan, kalau sudah menikah dipisahkan, kalau meninggalkan sholat suami, karena mereka berpendapat orang yang meninggalkan sholat dia kufur, kufur akbar. Ada pun yang lain mengatakan tidak, hanya dia berdosa besar, mutakibal kabirah, dia melakukan satu dosa yang sangat besar, tetapi tidak sampai dia kafir keluar dari Islam. Dan rasul tadi kan jumhur, jumhur mengatakan masih muslim. Wa bainal kufri munakkarin fil ibad, dengan kufur yang munakkar, yang nakirah fil ibad dalam penetapannya. Hadha at-tafriq dzakarahu syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Perbedaan ini disebutkan oleh syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim. Fa huwa anna al-kufra al-mu'arraf yufidu al-kufru al-akbar. Beliau mengatakan bahwasanya al-kufur ia mu'arraf, yang dia ma'rifah dengan al-kufur, ada al-nya al-ma'rifah, yufidu al-kufrul akbar, itu berikan faedah kufur akbar. Kita persebutkan al-kufru, ada al-kufru, ada kufrun. Al-kufru mu'arraf, ma'rifah dengan al, maka yufid al-kufrul akbar, berikan faedah kata beliau kufrul akbar. Wal-kufrul munakkar, ada pun kufur yang munakkar, kufrun munakkar nakirah, yufid kufrul asghar. Ini berikan faedah kufrul asghar. Dalam ayat disebutkan kumabi kufrun munakkar, berarti yang dimaksud adalah kufur asghar, kufur yang kecil. Walaysa wahada laysa la itlaq, namun ini tidak secara mutlak, tidak secara mutlak. Faqad wujida min al-kufri al-mu'arraf alladhi utliqa al-kufri al-asghar, dan terkadang didapati dari kekufuran yang ma'rifah dengan al, namun dimutlakkan kepada kufur asghar. Ada debat seperti itu. Tapi keumuman, kalau al-kufur mu'arraf al, maka maksud adalah kufur akbar. Seperti ucapannya Tsabit bin Qais, imra'at Tsabit, istrinya Tsabit bin Qais, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni akrahu al-kufra fil Islam, inni akrahu al-kufra fil Islam marraf, dan al-kufra, sungguhnya aku benci al-kufra, kekufuran dalam Islam. Para ulama, al-muradu bi kufrul asghar, kufur yang kecil, bahwa kufran al-ashirah, yaitu kufur kepada ashirah, kufur kepada ashirah, kepada suami. Demikian juga Ibn Abbas ditanya anjal marah fi duburiha, ditanya Ibn Abbas tentang seorang mendatangi istrinya dari duburnya. Faqala, maka Ibn Abbas mengatakan dalikal kufru, dalikal kufru, demikian itu kekafiran. Ini marah, dalikal al-kufru, demikian itu kafir. Padahal disebutkan Islam al-kufru marah fil al, al-kufru muara bin al, itu berarti kufur akbar. Tapi yang dimaksudkan di sini bukan seorang wanita, seorang suami mendatang istrinya dari duburnya. Ketika Ibn Abbas ditanya tadi kalau kufru, kufru asbar dimaksud, karena itu tidak mengeluarkan orang dari Islam, tidak sampai kafir keluar dari Islam kalau ada seorang laki-laki, seorang suami mendatang istrinya dari duburnya. Besar-besar syarat yang sahih dari 16. Khani bidin rahimani wa rahimahullah. Kita cukup bahasa bersih dulu. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.